wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, dalam pertemuan terakhir kemarin kita telah membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar." Jika kalian mendengarkan iqamah, maka bergegaslah untuk memenuhinya. Segera menjalankan salat dengan dalam keadaan tenang, ya. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Sekarang kita masuk di hadis selanjutnya, 418, atau mungkin di nomor yang lainnya. Qala al-Hafidh Ibnu al-Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatur rajuli ma'ar rajuli, salatnya seorang laki-laki bersama satu orang laki-laki, azka min salatihi wahdah, azka, yakni lebih banyak pahalanya, aktsaru thawaban, itu makna azka, aktsaru thawaban, salatnya seseorang bersama satu orang yang lainnya, berarti ada dua orang, satu imam dan satu makmum, lebih banyak pahalanya min sholati wahdah dibandingkan sholatnya dia sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulain, dan sholatnya dia bersama dua orang laki-laki, makmumnya dua sekarang, azka min sholatihi ma'ar rajuli, lebih banyak pahalanya dibandingkan sholatnya dia bersama satu orang. Wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ilallahi azza wa jalla, dan selama dia itu lebih banyak, lebih banyak jumlah orang ikut jamaahnya, maka dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban, hadisnya hasan. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan sholatul jamaah. Keutamaan sholatul jamaah. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, masru'iyatu salatil jamaah. Masru'iyatu salatil jamaah, disyariatkannya salat berjamaah. Disyariatkan salat berjamaah. Nah, sebagian para ulama berpendapat hukumnya wajib. Sebagian para ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, dengan masing-masing membawakan dalilnya. Naam. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Intinya salatul jamaah itu disyariatkan. Adapun hukumnya ikhtilaf para fuqaha. Baik. Kemudian faedah berikutnya, faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan kepada kita annal jamaah laisat syartun li sihhati shalah. Annal jamaah, bahwasanya salat jamaah itu bukan syarat sah salatnya. Annal jamaah laisat syartun li sihhati shalah. Baik. Sehingga ketika seseorang sholat sendirian, ya, maka sah sholatnya. Sebagian para ulama ada yang berpendapat jamaah itu syarat sahnya sholat. Sehingga kalau enggak jamaah enggak sah sholatnya. Sebagian ada yang berpendapat demikian. Ya. Baik, tapi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholatnya orang sendirian itu sah. Baik. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal jama'ata, bahwasanya jamaah itu tan'aqidu bitsnain. Tan'aqidu bitsnain, bisa terbentuk dengan dua orang, satu imam, satu makmum. Maka itu sudah dinamakan sholatul jamaah. Itu sudah dinamakan sholatul jamaah. Baik. Baik itu perempuan makmumnya maupun anak-anak, atau juga laki-laki dewasa. Naam. Baik. Satu orang makmum itu sudah dinamakan sholatul jamaah. Ini batas minim ya, sholatul jamaah satu orang makmum. Kemudian faedah berikutnya, annal jamaah bahwasanya sholatul jamaah kullama kathura, jamaah itu ketika dia itu banyak, fahuwa afdal, maka dia itu lebih utama. semakin banyak jamaahnya, dia semakin afdol. Semakin banyak jamaahnya, dia semakin afdol. Di sini disebutkan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Naam. Hingga ketika kita memilih masjid yang dipakai untuk kita sholat jamaah, dipilih masjid-masjid yang banyak jamaahnya, itu lebih banyak pahalanya. Tetapi diingatkan oleh para ulama, ada lubus sholat. Lubus sholat itu intinya sholat. Khusyuk itu intinya sholat. Dan itu yang terpenting. Ketika seorang sholatul jamaah di masjid yang besar dengan jumlah jamaah yang banyak, tapi dia enggak bisa khusyuk di situ. Mungkin karena tidak tumakninah, mungkin rame, ya, akan menghilangkan kekhusyukan dia. Dan itu berpengaruh dengan nilai sholatnya. Berpengaruh dengan nilai sholatnya. Maka pilihlah dari masjid-masjid yang kita bisa khusyuk sholat di dalamnya. Yang bisa khusyuk taib sholat di dalamnya. Nah, taib. Sehingga sholatul jamaah semakin banyak jamaahnya semakin afdol. Taib. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya isbat al-mahabbah lillah, menetapkan sifat cinta untuk Allah. Menetapkan sifat cinta al-mahabbah untuk Allah. Allah memiliki sifat mencintai. Karena di sini ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Nah, menetapkan sifat cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azzakumullah. Naam, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Qala rahimahullah wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummu Waraqah ini kunyah, ya, kunyah Ummu Waraqah Al-Ansoriyah, seseorang yang hafizah, ya, penghafal Al-Quran, taqiyah, seorang sahabiyah yang bertakwa, pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang, bagian ngobati pasukan yang terluka. Nah, hingga ini juga termasuk seorang perempuan yang pemberani, hafal Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyebutkan beliau ini sebagai syahidah, perempuan yang nantinya akan mati syahid. Baik. ketika minta izin ikut perang, ikut jihad bersama Rasulullah SAW, berkeinginan untuk mati syahid. Ini tujuannya. Nah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepadaku berupa mati syahid. Ini alasan Ummu Waraqah minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Baik. Dan Rasulullah SAW menyebutkan Ummu Waraqah ini syahidah. Ketika kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah, Ummu Waraqah ini terbunuh, bukan dalam peperangan. Beliau memiliki budak, budak laki-laki dan budak perempuan. Kalau Ummu Waraqah meninggal, otomatis budaknya itu merdeka. Otomatis budaknya merdeka. Maka sang budak ini gak kanti untuk merdeka. Nunggu meninggalnya tuannya ini kesuwen, sehingga bersepakat dua orang budak ini untuk membunuh Ummu Waraqah. Ditutupi apa, kain diselimuti, dikerukupi, ya, kemudian dibunuh. Dan terbukti ucapan Rasulullah SAW menyebutkan syahidah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau umumkan kepada jamaah di waktu sholat subuh, kalau Ummu Waraqah itu terbunuh. Taib. Dan Umar bin Khattab memerintahkan cari sampai dapat dua orang itu. Dan akhirnya ketemu dan disalib, dibunuh kemudian disalib. Nah, ini hukuman taib yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ummu Waraqah. Dan di sini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami ahla dariha. Mengimami dar itu bisa kampung, bisa desa, artinya bisa pula rumah. Ini mengimami orang-orang yang ada di rumah beliau. Jadi imam di rumahnya. Tadi disebutkan karena ini hafidhah. Rawa Abu Dawud wa shahahu Ibnu Huzaimah. Hadisnya hasan. Sebagian ada yang mendhaifkan hadis ini. Jadi sebagian para ulama tip, ada yang mendhaifkan hadis ini. Khani fi dina azani wa azakumullah. Ini sebagaimana yang kita sering terangkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu seringnya membawakan hadis potongan. ya, tidak lengkap. Diambil yang dijadikan syahidnya, ya, diambil yang dijadikan syahidnya. Dan lafad tadi disebut rawahu Abu Dawud, lafad di Abu Dawud itu panjang lafadnya. Naam, disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, dalam sunan Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ghaza Badr, ketika perang Badar, qalat, berkata Ummu Warqah, naam ya Rasulullah, i'dhan li fil ghazwi ma'aka. Ini minta izinnya itu tatkala perang Badar, ya, perang yang pertama kali dalam Islam yang Allah menyebutkan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, bagi orang-orang yang ikut perang Badar, kerjakan semaumu, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini istimewa pengikut perang Badar. Ya. Baik. Dan Ummu Warqah ini yang minta izin dalam perang Badar. Naam. Umar itu marzaqum. Aku akan merawat pasukan-pasukan muslimin yang terluka. La'allallaha ta'ala yarzuqani syahadatan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepadaku syahid. Baik. Qala kirri fi baitik, kata Rasulullah, kamu tetap tinggal di rumahmu, tidak diizinkan. Rasulullah tidak mengizinkan Ummu Warqah ikut jihad. Kamu tetap di tempatmu. Fa inna Allah azza wa jalla yarzuqaki syahadah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepadamu mati syahid. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taibala fa kana tusamma syahida, dan dia disebut atau dinamakan syahida. Wa kanat qad qira'atil Qur'an, beliau ini ahli dalam Al-Qur'an. Fasta'dzanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tattahida fi dariya mu'adzinan. Beliau minta izin kepada Rasulullah untuk menjadikan seorang muadzin di rumah beliau. Seorang muadzin. Fa'adzina laha, dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Naam, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Al-Hadis. Ya. Disebutkan di situ panjang tentang keadaan apa budaknya, ya. Intinya di sini ada sholat jamaah di rumahnya Ummu Warqah, dan Ummu Warqah ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai imamnya, ya. Sebagai imam. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, menunjukkan kepada kita masru'iyatu salatil jamaah lin nisa. Disyariatkan salat berjamaah bagi kaum perempuan. Masru'iyatu salatil jamaah lin nisa. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, beliau menyebutkan kaum perempuan yang terkumpul dalam satu rumah atau fil madaris atau di pondok atau di madrasah sekolah-sekolah itu lebih utama untuk sholatul berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Nah, imamatul mar'ah lin nisa afdal. Ketika perempuan mengimami jamaah perempuan itu lebih utama. Nah, ada jamaah khusus bagi kaum perempuan. Ya. Ketika ngumpul di satu tempat, ketika di sekolah-sekolah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Tadi disebutkan sebagian para ulama menyatakan hadis ini dhaif. Sebagian menyatakan hadis ini dhaif. Ada yang menyebutkan zahirnya hadis ini perempuan itu boleh ngimami laki-laki. Karena Rasulullah memerintahkan Ummu Warqah jadi imam di rumahnya. Bisa jadi di situ ada laki-laki, ada budak laki-lakinya. Nah, berarti boleh. Ya, boleh seorang perempuan itu dhaif mengimami laki-laki. Ya, ada yang berpendapat demikian. Nah, tapi para ulama menyebutkan itu ngimami perempuan, perempuan ngimami perempuan. Ya. Tidak boleh dhaif perempuan itu ngimami laki-laki. Kemudian para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Ummu Warqah yang beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Naam. Sebagian para ulama menjelaskan diperbolehkan bagi perempuan untuk jadi imam laki-laki lil darurah, ketika yang laki-laki itu tidak bisa jadi imam. Ya, mungkin tidak hafal surat sama sekali. Baik, maka perempuan boleh jadi imam lil darurah. Ya. Nah, keadaannya mungkin seperti yang dialami Ummu Warqah. Ya, yang dialami Ummu Warqah. Baik. Khana fi din azani wa a'azakumullah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama anha kanat ta'ummu nisa ahla dariha. Ummu Warqah ini mengimami kaum perempuan di rumahnya. Ya. Mengimami perempuan di rumahnya. Yang kedua, anna dzalika khas bi ummi Warqah. Bisa jadi itu khusus untuk Ummu Warqah yang boleh ngimami laki-laki di rumahnya, ada budaknya itu. Ya. Tidak disyariatkan untuk selainnya, khusus untuk Ummu Warqah. Baik. Ba'du ulama, sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini bolehnya perempuan ngimami laki-laki tetapi inda darurah, tadi kita sebutkan. Apa itu darurah? La yujad rajulun yuksinu qira'a al-Fatihah. Ketika tidak didapati laki-laki yang bagus membaca Al-Fatihahnya. Karena intinya itu Al-Fatihahnya. Nah, kalau Al-Fatihah aja sudah tidak benar, tidak sah. Ya. Maka baru kemudian perempuan itu boleh untuk ngimami laki-laki. Baik. Khana bidina azani wa a'azakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya bagaimana hukumnya sholat di belakang perempuan, yakni imamnya perempuan, ada jamaah laki-laki di situ. Kata beliau, la yajuzu an ta'umal mar'a ar-rajula, tidak boleh seorang perempuan jadi imam laki-laki. Wala tasihhu shalatuh, tidak sah salatnya. Khalfaha, tidak sah salat laki-laki di belakang perempuan. Li adillatin katsiratin, dengan dalil yang banyak. Na'am, wa 'alal madhkur ay yu'ida shalah, dan laki-laki itu harus mengulangi sholatnya, ya, tidak sah. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Dan para ulama menyebutkan tidak boleh kaum perempuan itu ngimami jamaah laki-laki. Tidak boleh pula laki-laki itu sholat di belakangnya perempuan. Ketika hadis yang kita lewati, Anas bin Malik yang sholat bersama Rasulullah, bersama umminya, dengan anak yatim satu, di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan annal mar'ah la tasuffu ma'ar rijal. Perempuan itu tidak boleh bersof bersama kaum laki-laki. Naam. Kemudian juga disebutkan dalam Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud, wa fihi dalilun anna imamatal mar'ah lirijal ghairu jaizah. Hadis itu menunjukkan imamnya seorang perempuan mengimami jamaah laki-laki tidak boleh. Li'anna lamma muni'at an musawatihim min maqamis shaf, ketika dilarang untuk bersama satu shaf dengan kaum laki-laki. Naam. Kanat min ayat akadam abad, maka lebih-lebih lagi kalau perempuan itu ditaruh di paling depan sebagai imamnya. Jadi tidak boleh perempuan itu ngimami laki-laki, tidak boleh pula perempuan itu bersof bersama kaum laki-laki. Baru-baru ini ramai di Indonesia Raya ketika ada sebuah pondok pesantren yang mengadakan sholat id, ada seorang perempuan yang di shaf depan bercampur dengan jamaah laki-laki. Nah, dan berdalil, lebih tepatnya berdalih, ketika di zaman Fir'aun, ketika ada bayi laki-laki itu dibunuh, enggak boleh ada bayi laki-laki yang hidup. Ketika di masa jahiliyah, bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Maka ajarannya Islam itu memuliakan kaum perempuan. Maka perempuan itu dikasih tempat di depan. Nah, berdalil demikian. Tafassahu fil majalis. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Dari penjelasan yang kita bacakan tadi, para ulama menyebutkan ada ucapan Imam Nawawi rahimahullah, tidak bolehnya seorang perempuan jadi imam dan juga bersof bersama kaum laki-laki. Ya. Nah, tadi saya bin Bas menyebutkan, baik bisa batal sholatnya, harus diulangi sholatnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, dengan keanehan-keanehan yang ada di negara kita. Baik. Nah, di sini tadi kita sebutkan bolehnya sholatul jamaah bagi khusus kaum perempuan. Khusus kaum perempuan. Naam. Dan itu tentunya lebih utama, ya, semakin banyak pahalanya. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, juga dari hadis ini kalau dari lafaz lengkapnya, ya, dari lafaz lengkapnya menunjukkan kepada kita tentang salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan Ummu Warqah itu sebagai syahidah. Dan ternyata meninggalnya masih nanti di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baik. Qala rahimahullah di hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu istahlafa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istahlafa Ibnu Ummi Maktum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istahlafa mewakilkan, ya, kepada Ibnu Ummi Maktum Abdullah. Ada yang menyebutkan namanya Amr, ya, untuk ya Ummun Nas, untuk mengimami jamaah ketika Rasulullah berangkat jihad, ya, diserai ngurusi kota Madinah. Bukan hanya ngimami sholat, tapi ngurusi Madinah, ya, karena ditinggal oleh Rasulullah. Wa a'ma, dalam keadaan beliau itu buta, ya, dalam keadaan beliau itu buta. Baik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahwuhu li Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, hadisnya sahih. Hadirin azani wa a'azzakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Ibnu Ummi Maktum, keutamaan Ibnu Ummi Maktum, fadlu Ibnu Maktum, ya, karena beliau ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi kota Madinah ketika ditinggal jihad. Naam. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah sihhatu imamatil a'ma. Sahnya ketika imamnya itu buta. Sahnya imam ketika imamnya itu buta, ya. baik imam dadaan pengganti maupun imam rawatib. Nah, ketika dalam keadaan buta, baik sah. Ini buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menunjuk Ibnu Maktum sebagai imam. Ya. Tadi sebutkan bukan hanya imam, ngurusi Madinah. Nah, ngurusi segalanya. Baik. Jika ada perselisihan mungkin pada saat itu beliau boleh untuk menyelesaikannya. Ya. Menghukuminya. Jadi bukan hanya sekedar ngimami sholat. Ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya qadhi, hakim itu dalam keadaan buta. Nah, jadi tidak ada persyaratan qadhi itu harus bisa ngelihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ibnu Maktum dalam keadaan beliau buta. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Naam. Jadi ketika ada seorang yang buta dan dia itu termasuk akra'uhum li kitabillah, yang paling mahir Quran dari sisi hafalannya, dari sisi kiroahnya, ya, dan ngerti kaifiyah sholat, hukum-hukumnya, baik, maka dia boleh untuk dijadikan imam. Boleh untuk dijadikan imam. Baik, baik sebagai imam rawatib, na'am, maupun sebagai imam pengganti. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ketika ada dua orang yang sama-sama akra di kitabillah, dari sisi bacaan sama-sama bagus, dari sisi hafalan sama-sama banyaknya, dari sisi keilmuan tentang sunnah sama, mungkin belajarnya bareng, ya, akran, semua syarat-syarat imam sama semuanya, tapi yang satu buta, yang satu bisa ngelihat. Ketika semuanya sama, maka diutamakan yang bisa ngelihat yang jadi imam. Ketika dalam hal bacaan dan hafalan sama, masalah sunnah sama, ya, maka diajukan yang bisa ngelihat. Ya. Tapi kalau yang satunya itu yang bisa ngelihat itu kalah dari sisi bacaannya, maka yang buta ini lebih utama untuk dijadikan imam. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah, ya, bolehnya menisbahkan seorang laki-laki kepada ibunya jika memang itu terkenal dengannya. Jika terkenal dengannya. Baik. Dan ada beberapa contoh yang telah kita lewati. Nah. Baik. Mereka-mereka yang dinisbahkan kepada ibunya, ya. Yang dinisbahkan kepada ibunya. Boleh. Naam, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.